Baik, ada yang mau tanya di sini, ikhwan. Bagaimana jika kita menjumpai imam ruku, kemudian kita ikut? Dan bagaimana dengan itu yang tidak ada bacaan Al-Fatihah padanya? Artinya dianggap satu rakaat atau tidak? Padahal tidak ada bacaan Al-Fatihah padanya. Ini barakallahu fikum, pembahasannya berbeda. Maqamnya berbeda. Maqamnya maqam ruku, bukan maqam berdiri. Jadi bedakan. Ketika antum barakallahu fikum berpendapat makmum juga membaca Al-Fatihah pada jahriyah, antum datangnya agak telat. Imam sudah membaca surat. Antum masuk. Allahu Akbar. Antum baca Al-Fatihah. Kan gitu. Bagi yang berpendapat apa ini? Makmum juga membaca. Baca Al-Fatihah. Baru membaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya ruku. Kamu wajib ruku. Dan ingat, kamu belum selesai Al-Fatihahnya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya untuk rokaat kali itu Anda tidak dianggap. Harus mengulang satu rokaat lagi. Barakallahu fikum. Itu konsekuensi sebuah pendapat. Dan ini diijma dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Makomnya makom membaca. Antum belum selesai bacaannya. Imam ruku. Wajib ruku. Dan harus mengulang lagi satu rokaat. Barakallahu fikum. Paham tak ini? Ini bagi yang berpendapat makmum membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah. Barakallahu fikum. Untuk yang pendapatnya bacaan imam bacaan makmum selesai, masuk sudah dia dengar bacaan imam selesai, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Ada pun yang kita tanyakan sekarang ini beda. Makamnya makam ruku. Imamnya ruku. Antum mendapat imam ruku langsung kamu ikut. Allahu Akbar. Ruku. Kan bukan membaca sekarang. Maqamnya mutaba'atul imam raki'an. Ngikuti imam ruku. Allahu Akbar suruh ruku. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ruku ini dianggap satu rakaat atau tidak. Ada yang mengatakan tidak dianggap. Tidak dianggap satu rakaat. Harus ulang lagi. Pendapat yang berdua mengatakan cukup. Ketika dia mendapati rukunya imam sangat sempurna, maka dianggap satu rokaat. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami. Dua pendapat ya, Pak. Pendapat yang mengatakan enggak dianggap berhujjah dengan sebuah hadis. Seingat saya dari sahabat Abu Bakrah, lupa saya, ya, Pak. Jadi ada peristiwa ketika itu salah seorang sahabatnya, seorang sahabat, mendapati Rasul sedang ruku. Ini masuk masjid. Langsung ruku. Allahu Akbar ruku. Jalan sambil ruku menuju ke shaf. Ya siap? Abihim s.a.w. menanya. Siapa tadi yang gini-gini? Saya Rasulullah. Dia mengatakan. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kamu. Tapi jangan kamu ulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Wala ta'ud. Kata mereka, Rasul mengatakan, jangan diulangi lagi. Berarti, tidak boleh. Kan begitu. Maka akan dianggap. Pendapat yang mengatakan dianggap, justru juga berhujjah dengan riwayat yang sama. Sisi argumennya adalah, Rasul tidak meminta sahabat tadi mengulang sholatnya. Artinya apa? Sah. Cuman jangan diulang lagi. Kata-kata wala ta'ud dikasih oleh para ulama asbabul wurudnya. Dikumpulkan jalan-jalannya, lafal-lafatnya. Ternyata yang dimaksud dengan wala ta'ud itu bukan terkait dengan mengikuti imam ruku dan dianggap satu rakaat. Ternyata ketika sahabat tadi ruku dan berjalan itu gaduh. Suaranya agak ramai gitu. Gitu ya, ada suara gaduhnya gitu. Wala ta'ud. Ini yang enggak diizinkan gaduhnya itu. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Saya pribadi untuk saat ini merujukkan pendapat yang ini. Barakallahu'alaikum. Asy-Syalbani dalam bukunya Shahihah menerangkan cukup panjang isnad-isnadnya, lafad-lafadnya, kisah ini dengan lengkap gitu. Dan nampak jelas dari sana kata-kata la ta'ud jangan diulang lagi terkait dengan kegaduhan suara yang dimunculkan, bukan terkait dengan sholatnya. Dan argumen yang paling kuat adalah Rasul tidak meminta sahabat tadi mengulang lagi. Dipahami ya? Dianggap sah sholatnya. Maka satu rukuk, ketika mendapat imam rukuk, dianggap satu rokaat. Dan tidak ada pembahasan dengan Al-Fatihah. Kenapa? Maqamnya berbeda. Bukan maqam membaca. Ini maqamnya maqam rukuk. Faham tuh? Faham tak? Pendapat yang lain mengatakan tidak dianggap. Itu argumentasi yang kedua tadi. Belum membaca Al-Fatihah. Jawabannya, ini bukan maqam membaca. Ini maqamnya maqam rukuk. Sehingga beda pembahasan. Barakallahu fikum. Cuman, dalam prakteknya betul-betul memang masbuk. Ada uzur, ada keadaan apa yang menghendaki dia enggak bisa di awal waktu. Mendapat imam sudah rukuk, langsung kamu rukuk. Jangan kayak si sebagian pihak. Sudah di masjid, sebelum qomat, sudah diqomati, imam takbir ihram, tidak ikut dengan imamnya. Masih ke sana kemari lah, ada yang lain lari lah, ada yang sana kemari, ada yang ngobrol segala macamnya, nunggu imamnya ruku. Begitu ruku, langsung Allah ikut ruku dia. Lumayan, dapat satu rakaat. Maha kata ya, ikhwan, bukan demikian prakteknya para salaf. Ini menunjukkan apa ya, ikhwan? Kemalasan. Paham ya? Bukan kesengajaan, memang kondisinya pas masuk masjid mendapati imam ruku, bukan bersengaja. Barakallahu fikum. Semoga dipahami. Teman-teman khilafiyah yang nambah fadal, yang enggak nambah fadal, yang antum rujukan yang mana? Barakallahu fikum. Ana pribadi awal belajar dan selama di sana di Yaman, pendapatnya enggak nambah. Pendapatnya nambah lagi. Barakallahu fikum. Baca mengatakan iya. Secara argumentasi lebih kuat yang mengatakan cukup dapat satu rakaat. Argumentasinya pada hadis yang disebutkan tadi, Rasul tidak meminta sahabat tadi mengulang sholatnya atau mengulang rakaat yang dia nemui rukuk tadi itu. Tapi namanya khilaf, fadl antum rajikan yang antum anggap rajih dan tasamuh toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Hadza huwa. Bagaimana hukum makmum yang tidak mendapatkan imam membaca Al-Fatihah telat? Contoh saat imam membaca surat pendek atau saat rukuk. Apakah makmum tetap membaca atau tidak? Si makmum ini berpendapat bacaan imam adalah bacaan makmum. Barakallahu fikum. Dengan pendapat ini yang saya tahu, tidak baca. Langsung masuk. Shaf. Allahu Akbar. Shaf. Langsung mendengar bacaan imamnya. Terwakili dengan imamnya gitu ya. Dan tidak mengulang lagi. Meskipun dia tidak mendapati Al-Fatihahnya. Sudah terwakili sama imamnya. Imamnya baca Al-Fatihah. Barakallahu'alaikum. Wallahu'alam bisawab. Apa hukumnya orang yang sengaja melamakan, memperlama, bukan melamakan, memperlama, gitu ya. Kalau melamakan itulah ejaan Wong Jawa. Memperlama sujudnya pada sujud yang terakhir sebelum salam dan menjadikan kebiasaan. Tahu saya nggak sunahnya ya, kawan. Mengkhususkan satu sujud diperlama tambah yang lain, ada nggak sunahnya? Barakallahu fikum. Yang ada ya sebelum salam dia bikin lama kenapa? Membaca doa sebelum salam. Setelah ta'awud sebelum salam ada kesempatan untuk berdoa semau kita kan gitu. Kalau dia doanya panjang ya lama tasyahudnya. Barakallahu. Jika ketika sujud, memang ada nas hadis yang menyatakan boleh doa ketika itu. Tetapi itu umum di semua sujud. Tidak khusus untuk sebuah sujud. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kalau kita lupa membaca Al-Fatihah, tetapi di rakaat sebelumnya kita sudah membaca Al-Fatihah, apakah kita harus mengulang rakaat tersebut? Iya. Ketika Anda punya pendapat harus baca Al-Fatihah, apakah mengulang lagi? Al-Fatihah itu setiap rakaat. Bukan diwakili rakaat yang pertama Al-Fatihah terus berlaku untuk semua rakaat. Enggak. Setiap rakaat. Anda rakaat pertama yang baca Al-Fatihah, rakaat kedua baca Al-Fatihah, rakaat yang ketiga yang enggak baca Al-Fatihah. Maka satu rakaat ini diulang lagi. Satu. Paham ya? Barakallahu fikum. Dalam berpendapat harus mencari hujjah yang paling kuat, bukan mana yang paling gampang. Apakah diperbolehkan terkadang menggunakan pendapat cukup mendengar bacaan imam, terkadang pendapat dibaca oleh makmum? Enggak begitu ya, akhi. Kecuali dalam sebuah permasalahan yang memang ada pendapat ulama yang mengatakan bil khiyar namanya. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, yang ketiga mengatakan boleh pilih. Ini boleh. Bisa kamu mengatakan bil khiyar. Itu pun yang roji ya. Barakallahu. Kalau tidak ada, harus pilih salah satunya. Barakallahu. Harus pilih salah satunya, barakallahu. Apakah boleh membaca Al-Fatihah sebelum imam membacanya? Kapan ya? Oh, mungkin imamnya baca iftitahnya agak lama. Artinya iftitahnya pendek, terus langsung baca Al-Fatihah gitu. Wallah alam bissawab. Yang saya tahu belum, tidak ada yang punya keterangan demikian. Yang saya tahu, tiga tempat tadi. Sama-sama imam, selang-seling, atau setelah Al-Fatihah. Bagaimana jika kita mendapati imam yang bacanya sangat cepat, langsung ruku. Makmum tidak memiliki kesempatan untuk membaca Al-Fatihah di sela-selanya. Tidak sah salatnya itu. Assalamualaikum. Diulang lagi. Rukat tidak nyanda. Itu begitu. Sampai selesai salat tidak pernah mendapati Al-Fatihah. Ulang lagi. Tidak sah salatnya. Ini kalau jariah aman. Kalau siriah, antum juga enggak nututi bacaan imam tadi, ngulang antum. Misalkan antum rakaat ketiga maghrib, ketiga keempat isya, kan siriah. Kamu dibaca Al-Fatihah. Imamnya cepat. Enggak nyampe selesai, udah ruku. Ngulang rakaat yang ketiganya. Keempat juga sama, ngulangi. Tiga dan empat, dua rakaat lagi. Enggak sah. Solusinya apa? Ganti imamnya. Enggak layak sebagai imam, barakallahu fikum. Masa sih? Masih banyak bagi-bagi yang ada di sini. Bagi tempat? Di masjid? Lalu memang naruh barang di masjid atau gimana? Ini mau banyak ransel segala macam ini. Ya. Secara hukuman sudah dijelaskan bola balik. Kalau memang dia di sini terus, ya labas. Pergi sebentar sini lagi labas. Tapi kalau durasinya panjang, tidak boleh. Hajis tidak boleh ya. Kecuali orang yang memang ada di situ setiap saat. Gitu ya. Mohon dirapikan. Barakalikum. Supaya aman keadaannya. Ambil barangnya antum. Kalau pas mau lagi, ayo. Belum mau lomba lagi, siapa yang paling awal masuk masjid. Hagadah. Gitu ya. Sebagaimana yang tadi antum jelaskan, bahwasanya jika imam sudah ruku dan kita belum selesai baca Al-Fatihah, maka ngulang lagi rakaatnya. Ana pernah dengar bahwa itu enggak diulang karena telah membaca sebagiannya. Dengar dari siapa? Dengar dari siapa ya, Khan? Dicek lagi ya. Pada makom ini yang saya baca, Itu ijma'nya para ulama. Ijma' ulama enggak dihitung. Dikarenakan makomnya makom membaca dan Anda belum selesai bacaannya. Ini beda dengan kasus tadi itu. Mendapat imam ruku. Itu masalah yang lain. Karena makom bukan makom ruku. Barakallahu'alaikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhakum Allah.